Cara adab-adab berpuasa, yahfadzus saim jami' jawarihi an mulabasatil atham, tsumma anil fudul. Menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang haram dan juga dari perkara-perkara yang tidak berguna. Dengan demikian, maka puasanya akan lebih sempurna dan akan menjadi suci. Akan menjadi lebih suci, mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam min sa'imin yut'ib nafsahu bilju' wal 'atash. Dikatakan berapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya melelahkan dirinya sendiri dengan lapar dan dahaga. Tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu. Karena membiarkan anggota tubuhnya melakukan kemaksiatan yang dapat merusak puasanya. Kama gala alaih salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, hanya lapar dan dahaga. Wa kam min ga'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dan berapa banyak orang yang bangun malam tetapi tidak bangun malam, tidak mendapatkan pahala dari bangun malamnya itu, hanya bergadang. Hanya begadang, tidak tidur. Karena ini mengisyaratkan orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan, tetapi dengan keburukan, dicampur adukan dengan amalan-amalan buruk, seperti sifat riya, sifat ujub, atau melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Wa tarkul ma'asi wajib ala dawam. Perlu diketahui bahwasannya memang meninggalkan kemaksiatan ini wajib selamanya, pada setiap saat, setiap waktu. Ghaira anna shaim aula bitahaffudz, akan tetapi bagi orang yang berpuasa itu lebih ditekankan, lebih utama untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan. Wa huwa alaihi aujab wa akad, fafham. Maka bagi orang yang berpuasa lebih diwajibkan lagi dan lebih ditegaskan lagi untuk meninggalkan kemaksiatan. Serta sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shaum junnah, puasa itu merupakan pelindung. Fa idza kana yawm sama hadikum fala yarfat wala yafsuk wala yajhal. Bahwasanya puasa itu adalah pelindung. Barang siapa yang berpuasa di antara kalian, maka janganlah berbuat yang buruk, berkata yang buruk, dan berbuat hal-hal yang tidak berguna. Fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaim. Dan jika ada orang yang mencacinya atau yang mengajaknya berkelahi dan lain sebagainya, falaikul, maka katakanlah inni sa'im, aku sedang dalam berpuasa, dalam keadaan berpuasa. Ulama menjelaskan bahwasannya jika di dalam bulan Ramadan, puasa Ramadan, itu sunahnya mengucapkan dengan terang-terangan, aku sedang berpuasa. Tetapi jika dalam keadaan puasa sunnah, maka mengucapkannya di dalam hati, aku dalam keadaan berpuasa. Wa min adabi shaim alaitrun nam bin nahar, di antara adab-adab berpuasa tidak memperbanyak tidur di siang hari. Walaupun disabdakan dalam makna hadis bahwasannya tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, jika sekiranya ditakutkan melakukan kemaksiatan, itu lebih baik tidur. Jika sekiranya ditakutkan melihat perkara-perkara yang haram atau mengerjakan perkara-perkara yang haram sehingga membatalkan puasanya, itu lebih baik tidur. Tetapi perkara yang lebih baik lagi adalah tidak memperbanyak tidur di siang hari dan juga tidak memperbanyak makan di waktu malam, akan tetapi berusaha untuk memperbanyak ibadah di waktu siang dan di waktu malam. Waliyaktasid fidhalika hatta yajidda masalju. Serta dikatakan tidak memperbanyak makan, tidak memperbanyak minum makan di waktu malam. Agar apa? Agar puasanya di siang hari itu sampai merasakan rasa lapar, rasa dahaga. Dengan demikian, nafsunya ini akan terdidik. Serta syahwatnya akan melemah. Wayastanir galbu. Dan cahayanya atau hatinya akan bercahaya. Wadzalika sirru shaum wa maqsuduh. Dan itu merupakan sirnya shaum, rahasia berpuasa, serta tujuan berpuasa adalah untuk mendidik nafsu serta melemahkan syahwat. Jadi sebaiknya berpuasa itu dengan tidak memperbanyak tidur di waktu siang hari dan tidak memperbanyak makan di waktu malam. Sehingga sekiranya berpuasa sampai merasakan lapar dan dahaga. Sehingga akan bercahaya hatinya. Wal yujani besa'im arifahiyah wal iksar minta manusia syahwat wal ladzat kama zakarna. Dan berusaha bagi orang yang berpuasa meninggalkan sesuatu yang nikmat. Meninggalkan segala sesuatu kemewahan hidup. Meninggalkan perkara-perkara yang membangkitkan syubhat atau kenikmatan. Seperti memakai minyak wangi. Atau melihat, mendengarkan musik dan lain sebagainya. Segala sesuatu itu yang mengandung kenikmatan duniawi sebaiknya ditinggalkan. Agar lebih sempurna lagi puasanya. Sebab inti daripada puasa tidak hanya meninggalkan makan dan minum. Tetapi juga meninggalkan kenikmatan pendengaran, kenikmatan pandangan, kenikmatan penciuman. Seperti memakai minyak wangi dan lain sebagainya. Agar lebih-lebih lagi terdidik nafsunya dan melemah syahwatnya. Wa illa falir riyadhah wa mujanabati syahwat an-nafs athar kabir fi tanwirid qalb. Lir riyadhah wa mujanabati syahwat an-nafs. Itu orang yang berusaha, benar-benar berusaha menghindari segala sesuatu yang berbau syahwat. Mempunyai dampak yang sangat tinggi dalam memberikan hati bercahaya, yang menjadikan hati bercahaya. Wa tutlabil khusus fi Ramadan. Dan perkara ini benar-benar ditekankan di bulan Ramadan. Wa ammal ladzina yaj'aluna lahum fi Ramadan adat min at-tarafuhat wasyahawat allati la ya'taduna fi ghairi Ramadan fa ghurur gharrahum bihi syaitan hasadan minhu lahum hatta la yajidu barakat saumahum hatta la yajidu barakat saumihim wa la tadhhar 'alaihim atharuhu min al-anwar wal mukasyafat. Lalu dikatakan pula bahwasannya sebagian orang ini yang biasanya di bulan-bulan biasa tidak melakukan hiburan, suatu hiburan, tetapi di bulan Ramadan melakukan hiburan-hiburan lebih banyak yang tidak biasa dilakukannya di bulan-bulan lain. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang ghurur, yang tertipu, yang ditipu oleh setan. Setan yang memiliki rasa hasad, iri, dengki kepada manusia sehingga menipu manusia. Yang biasanya di bulan-bulan lain tidak melakukan hiburan seperti itu, di bulan Ramadan melakukan hiburan lebih banyak. Ini merupakan dari sifat iri dengki setan yang ingin agar manusia ini tidak mendapatkan berkah puasanya, agar tidak mendapatkan cahaya dari hasil puasanya. Jadi sebaiknya seorang hamba ini di bulan Ramadan meninggalkan hiburan. Setidaknya lebih menyedikitkan lagi hiburan daripada bulan-bulan yang lain. Ini karena untuk mendapatkan tujuan berpuasa yaitu mendidik nafsu. Wa kanat adatu salaf rahmatullah alaihim at-taqlil minal adat wa syahwat. Adapun kebiasaan para salaf, hamba-hamba yang saleh rahmatullah alaihim, at-taglil minal adat wa syahwat. menyedikitkan syahwat, perkara-perkara yang menghibur, serta memperbanyak minal amal as-salihat fi Ramadan bil khusus, memperbanyak amalan-amalan baik dan khususnya di bulan Ramadan. Ini merupakan adat-adat para salaf yang mana mereka benar-benar mendahulukan hal-hal ukhrawi, benar-benar mendahulukan kebahagiaan akhirat daripada kebahagiaan dunia. Sebab seperti tadi dijelaskan bahwasannya keuntungan sebesar-besarnya itu bisa didapat di bulan Ramadan. Sebab mengerjakan sholat sunnah itu pahalanya seperti sholat wajib. Wa min adabihi alaika tashaghul bi umuri dunya fi syahr Ramadan. Dan di antara adab-adab bulan Ramadan adalah tidak memperbanyak sibuk dengan perkara-perkara duniawi. Akan tetapi berusaha untuk meluangkan waktu di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jika memang darurat. Jika memang harus untuk menafkahi keluarga dan lain sebagainya, itu pun sekedar darurat. Tetapi sebaiknya meluangkan waktu sebanyak-banyaknya yang dapat dilakukannya untuk benar-benar beribadah kepada Allah. Ini merupakan adab-adab berpuasa yang dengan adab ini dapat menjadi sempurna puasa seorang hamba. Wa minas sunnah, di antara sunnah-sunnah berpuasa adalah ta'jilul futur. Telah kita pelajari tentang bersegera dalam berbuka puasa. Ini pun jika yakin telah masuk waktu maghrib. Tetapi jika sekiranya belum yakin terbenamnya matahari, sebaiknya menunggu sampai yakin masuknya waktu maghrib. Wa yakuna ala tamar, dan berbuka dengan kurma. Dan jika tidak menemukan kurma, maka dengan makanan-makanan yang manis atau minuman yang manis. Dan jika memang tidak ada, maka dengan air. Itu sunahnya. Wa yambaghi lis-sha'im ayyughallil minal akal wa la yastakthir minhu. Dan seperti tadi disebutkan bahwasannya sebaiknya orang yang berpuasa itu menyedikitkan makannya dan tidak memperbanyak. Sebagian orang di bulan puasa, di bulan Ramadan menjadi lebih gemuk, bertambah gemuk. Karena sebab apa? Berbuka puasa berkata atau orang ini balas dendam. Karena sehari penuh tidak makan, maka di waktu berbuka puasa balas dendam, memakan dua kali lipat. Dan di waktu sahur, karena merasakan tidak akan atau meyakini di siang harinya itu tidak akan makan lagi, jadi di waktu makan sahur dua kali lipat juga. Jadi makannya ini lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain sehingga menjadi lebih gemuk. Ini orang yang seperti ini tentu saja jauh dari cahaya puasa. Tetapi sebaiknya di bulan puasa itu lebih disedikitkan makannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan bekas berpuasanya, yaitu cahaya yang menyinari hati. Fa'inna liljuk wa khulul mu'da asan azimah fitanul galb wa nasyadu jawari fil ibadah. Karena sebab dengan kelapar itu dapat membuat anggota tubuh bersemangat dalam beribadah. Wasyibik, serta kekenyangan merupakan dasar dari kelalaian serta kemalasan untuk berbuat taat. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama, idza syabi' adil batn ja'at jami'ul jawarih. Jika seandainya perut kenyang, maka anggota tubuhnya akan menjadi lapar. Orang yang perutnya kenyang, anggota tubuhnya akan menjadi lapar. Ingin melakukan hiburan, ingin melakukan perkara-perkara yang dapat membangkitkan syahwat dan lain sebagainya. Wa idza ja'at al batn, dan jika seandainya perut ini lapar, maka anggota tubuhnya akan menjadi kenyang. Anggota tubuhnya akan menjadi kenyang, tidak ingin melakukan sesuatu tidak ingin melakukan perkara-perkara kenikmatan duniawi dan lain sebagainya karena laparnya perut. Wa minal mustahab, dan di antara kesunahan berpuasa adalah taftiru shaimin, memberi makan orang lain untuk berbuka puasa walaupun dengan setepuk air atau dengan sebutir kurma. Ini akan mendapatkan pahala seperti orang itu berpuasa. Akan tetapi tentu saja jika mengenyangkannya itu lebih baik. Wa thawab man ajba'a sha'im mahma at'amahu hatta yuwa wa katsir. Dan pahala mengenyangkan orang yang berpuasa di waktu berbuka puasa maka sangat besar sekali, lebih agung dari hanya sekedar memberi makan untuk berbuka puasa. Ini adalah semuanya adab-adab berpuasa, yang dengan adab-adab ini, dengan sunah-sunah ini, puasa akan lebih sempurna jika kita jalankan. Akan lebih banyak lagi kemuliaan yang kita dapat dan mendapatkan perkara yang sangat mulia, yaitu tanwirul galab, memberikan cahaya hati menjadi bercahaya sehingga mendapatkan rahmat, pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena hati merupakan tempat dipandangnya, tempat untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hati bercahaya tentu saja Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmat, wallahu a'lam bissawab.